تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah, haddatsana, ini hadits Aisyah ya, sudah berlalu, selesai hadits Anas bin Malik, sudah masuk ke dalam hadits Aisyah. Nah, hadits Aisyah yang kita baca ini, masya Allah sanadnya bagus sekali. Sanadnya sangat bagus sekali, karena memang hadits Aisyah itu ada di dalam riwayat Al-Bukhari. Kemudian kata beliau, haddatsana Ishaq ibn Rahawai Al-Handali, qala haddatsana Baqiyatu ibn al-Walid. Ya. Baqiyah ibn al-Walid, Abu Yuhmad. Ini banyak melakukan tadlis ya. Sampai ada yang berkata, ahaditsu Baqiyah laysat naqiyah. Hadits-hadits Baqiyah itu tidaklah bersih. Tidaklah bersih. Iya. Qala haddatsana Muhammad ibn Ziyad an Abdullah ibn Abi Qais. Nah, ini sudah di sini dia tadlis taswiyah, tapi pakai haddatsaninya cuma satu kali saja. Ya, tapi ini pendukung saya ya, pendukung. An Abdullah bin Abi Qais Al-Himsi sudah berlalu, annahu qala sami'tu Aisyah radhiyallahu anha taqulu nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yusalli fi siyam. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk melakukan puasa wisal.